Yoi, Bang Kristiana, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Lu. Kok ribut-ribut nih? Gue kasih tahu nih yang gak asal nubruk. Hah? Top kopi susu gula aren instan yang nomor 1 di Indonesia. Oh. Ada versi tubruknya. Emang ada? Ada. Nih, baru top kopi susu gula aren tubruk. Gak sembarang kopi susu nih. Wah, langsung deh gue coba. Wah, mantap. Aromanya Bang Kristiana, mau juga dong kopi tubruknya? Boleh dong, paduan kopi tubruk, susu sama gula aren. Gile, ngetop enaknya. Wih, paduan kelas nih bos. Ampasnya lebih halus, brother. Iya. Ampasnya aja enak. Rasanya pengen lagi. Asik, cobain tubruk premium. Top coffee susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wings Food.